Yohanes paos 21. Sesampune punika, ida yang Yesus malih mekan tanang rago, ring parosisian idane ring dano Tiberias, kadiasa puniki. Dawag punika dane Simon Petrus, dane Thomas sane kebaos kembar, dane Nathanael saking koto Kana wewengkon Galilea, oko okan dane Sebediose miwasisio sane lianan malih kekali nuju mepunduk. Iriko dane Simon Petrus mebaos ring timpal-timpal nyane sapuniki, tiang lakar luas nyaring. Pesaur timpal-timpal danene, tiang masih bareng milu. Paro sisiane punika raris memargi, munggah ring jukunge. Nanging wengine punika dane tan poleh punapo-punapi. Benjangne, wawu tata serahino, ide yang Yesus ngadeg ring posisi, nanging paro sisian idane tan uning, mungwing sane ring posisi punika ide yang Yesus. Ida raris ngandika ring dane sapuniki, apo ke jening man be? Pesaur ipone, tan pisan pulih. Ida malih ngandika ring dane, ulang je jaring jeninge di kenawan jukunge, sinah lakar mapikoli. Dane raris mulang jaring danene irike, saho dane tan mereside yang ngedeng jaringe punike, santukan akeh medaging ulam. Irike sisio sane kesayangan antuk ide yang Yesus, raris mebaos ring dane Petrus sapuniki. Entu ide sang penemahan. Wau dane Simon Petrus miragi, mungwin punika ide sang penembahan, dane raris nyaluk kuacan danene, santukan duk punika dane tan mekuaca, tumuli dane mecebur ke danune. Sisiane sane liana, ngesisiang cukunge punika, sambilang dane ngedang jaringe sane bek medaging ulam. Dok punika dane tandoh saking posisi, sawo taro wenten sekat depo. Dok dane pada rauh ring posisi, pangehin dane sampun wenten bo, miwah ulam lan roti mo panggang irike. Ida yang Yesus raris nganike, maije abo bene abedik ade maro bakatang cening. Dane Simon Petrus raris munggah ke jukunge tur ngedeng jaringe ke posisi, sanebek medaging ulam ageng-ageng, wenten kero belah nanggu tetigo akehipun. Nanging, ya diastu amuniko akeh ulame, jaringe punika nenten uek. Ida yang Yesus nganike, maije pada medar. Saking pantaran sisian idane, angan adiriku tan wenten sane purun metaken ring ide, sapo siro kiragane, santukan dane sampun uning, mungwing ide punika sang penembahan. Irika ide yang Yesus raris ngarepang, ngambil rotine punika, tumuli kepai cayang ring paro sisian idane. Kadia sapunika talar ulame. Sapunika indik ide yang Yesus mepekan tenang rago, sane kaping tigan ipun ring paro sisian idane, sesampune ide ketangyang saking pantaran anake padam. Sesampune wusan merayunat, ide yang Yesus raris nganika ring dane Simon Petrus asapuniki, Simon, pianak Yohanes, apo ke jening tresno asih teken guru, lebian teken timpal-timpal jeningi. Pesaur dane Petrus, inggih ratu sang penembahan, iratu wikan, mungwing ditiang tresno asih ring iratu. Ida yang Yesus ngandike, angonang je, panak biri-birin gurune. Sane kaping kalihipun, ida yang Yesus malih ngandike ring dane, Simon, pianak Yohanes, Apoke jening tresno asih teken guru? Besaur danene. Inggih ratu sang penembahan, iratu wikan, mumueng titiang tresno asih ring iratu. Ida ngandika ring dane. Angonang je, biri-birin gurune. Ring kaping tigani pun, ida yang Yesus malih ngandika. Simon, si anak Yohanes, apoke jening tresno asih teken guru? Irika dane Petrus rare sedih. Santukan kantos ping tiga, ida metaken ring dane sapuniki. Apoke jening tresno asih teken guru? Tur pesaur danene. Ingi ratu sang penembahan, iratu wikan ring seluwiring paindikan, iratu wikan mungueng titiang tresno asih ring iratu. Ida yang Yesus nganika ring dane. Angonang je, biri-birin gurune. Guru ngurahin jening, sesajane dikalan jeningi enutrune, jening nyabukin bangkiang jeningi pedidi, tur mejalan sekite karep jeningi. Nanging yening jening subuh tua, jening lakar ngenyuhang limo, tur lakar tegule ban anaki, laut jening lakar abane, ketongos ane tusing demenin jening. Kadia sapunika, ida midartayang indik jago sedan dane Petrus, buat ngeluihang ida sang yang widiwasa. Wus punika, ida yang Yesus raris nganika ring dane. Maije tututin guru. Dok dane Petrus motulihan, raris cingakin dane, sisio sane sayangang ida nutug dane. Sisiane punika sane pecak nyeleleg ring samping idane, duk perjamuan paskahe, sane metaken asapuniki. Ingih guru, sapo siroke sane jago alpako ring guru. Rikalo dane Petrus nyingak dane Petrus raris matur ring ida yang Yesus sapuniki. Ingih guru, sapu napike jagi indik ipune. Ida yang Yesus mesaur, pengandikan idane. Yen guru mekite, apange ia nu hidup kanti tekan gurune wekasan. Lakar ken-kenang cening. Maije tututin guru. Irika raris amyug ortine, ring pantaran parosisian ida yang Yesus. Mungwing sisiane punika nenten pacang sedo. Ida yang Yesus nganike, boyojo dane tan pacang sedo. Nanging ida nganike, yen guru mekito apange ia nu hidup, kanti tekan guru newekasan, lakar kengkenang cening. Sisiane punika sane nuturang indike puniki, tur sisi anep taler sampun nyuratang indi kepuniki. Irago uning, mungwing indik sane ketuturang antuk sisi anep punika amun sujatinipun. Akeh kantun paindikan sane kekardi antuk ida yang Yesus. Yening paindikane punika sami kesuratang, kemanah antuk tiang, jagate tan meresidayang muat cakepan-cakepan, sane ngunggahang paindikane punika sami.